ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وكفى، الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه وأزواجه من أهل الصدق والوفاء. أما بعد، Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan insya Allah kita akan sejenak memanfaatkan waktu i'tikaf kita kurang lebih 30 menit ke depan untuk bertamul, berinteraksi dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif tafsir Al-Qur'an Karim. Semoga seluruh rangkaian amal yang sedang dan telah kita lakukan ini Allah mencatatnya sebagai catatan amal kebaikan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada guru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada siang hari ini yaitu tentang tafsir surat At-Takatsur. Surat ini pendek yang hanya terdiri dari beberapa ayat, dan surat ini saya yakin jamaah sekalian mayoritas kalau saya tidak menyebut semuanya pasti sudah menghafalnya dengan baik. Namun sebagaimana bahwa Quran untuk semakin dapat berfungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk, maka tidak cukup dibaca, akan tetapi dia membutuhkan untuk diamalkan. Maka pra mengamalkan ini perlu adanya pendalaman, pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan tafsir ini secara singkat dan mudah-mudahan nanti akan bisa memberikan inspirasi dalam kita menjalankan kehidupan beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Saya akan paparkan secara umum dulu. Al-Hakum telah membuat kalian lalai dan terlena. Apa yang membuat kalian lalai terlena? At-Takatsur, berlomba-lomba di dalam mengumpulkan keduniaan. Nanti akan ada tafsirnya apa spesifik yang dimaksud dengan at-takatsur. Hatta zurtumul maqabir, keterlenaan itu sampai membuat manusia ini datang kematian baru sadar. Kalla, janganlah begitu. Saufa ta'lamun, kamu manusia pasti akan mengetahui akibat keterlenaanmu itu. Summa kalla saufa ta'lamun, dan kemudian janganlah begitu, karena kamu pasti akan mengetahui akibat keterlelaanmu itu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu. Benar-benar kamu akan mengetahui secara hakul yakin akan akibat keterlenaanmu itu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Dan kalian pasti akan melihat dengan jelas, yaitu neraka jahim. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan karenanya Allah akan mempertanyakan semua nikmat yang telah Allah curahkan kepada manusia sepanjang hidup. Bapak Ibu, makna global menjadi penting supaya kita tahu kemana alur daripada episode cerita At-Takatsur ini. Setelah kita tahu tentang globalnya itu, maka ada dua kata kunci di dalam tafsir surat ini. Yang pertama adalah kalimat At-Takatsur, dan yang kedua adalah Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, At-Takatsur sebagaimana dikutip oleh para mufassir, ayat At-Takatsur yaitu adalah At-Tabahi At-Tafahuru bil amwal wal aulad war rijal an tu'atillah. Jadi At-Takatsur itu adalah suatu aktivitas yang di situ membuat manusia tenggelam sehingga dia berbangga dengan harta, dengan anak dan juga pengikut. Ada tiga faktor yang disebutkan para mufassir. Jadi takasur itu adalah berbangga, merasa punya prestis kalau tingkat keduniaannya adalah meningkat atau tinggi. Merasa berbangga dengan banyaknya harta. Merasa berbangga dengan banyaknya pengikut. Nah, aktivitas yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu bisa mengakibatkan al-hakum. Manusia bisa menyebabkan manusia terlena. Bisa menyebabkan manusia ini terlena, lupa, karena telah dikungkung, telah dikuasai, didominasi dirinya oleh semangat materialisme. Jadi kalau kita mau tarik agak sedikit ke belakang atau lebih jauh, bahwa surat At-Takatsur ini sebenarnya ada relevansi dengan konsep kapitalisme. Dan kalau kita tarik kontekstualnya, nanti ada kaitannya dengan kasus Bank Senturi. Saya tidak ingin bahas dalam konteks ini, tapi silakan Bapak nanti dikembangkan sendiri. Jadi mengapa kemudian ini ada kaitan yang begitu kuat? Saya hanya ingin menjelaskan tentang faktor X utama ini. Karena faktor X utama inilah yang justru akan bisa membuat kecerdasan bagi setiap iman, setiap mukmin, setiap orang yang beriman kepada Allah. Jadi rupanya faktor X utama yang membuat terlena, membuat membabi buta, membuat orang itu meletakkan segala kepentingan utama adalah materi, is materi, dan materi. Jadi ketika manusia meletakkan materi ini adalah esensi yang paling dasar dalam hidup, maka itulah sebenarnya ihwal yang paling mendasar dalam konteks At-Takatsur. Nanti dalam perspektif Islam punya, Islam tidak menafikan kebutuhan tentang materi, bukan. Islam juga bukan anti terhadap materi, no. Tetapi Islam meletakkan secara proporsional tentang materi itu sendiri. Sehingga ketika materi meskipun banyak dalam ruang lingkup Islam, maka tidak bisa dan bisa tidak menyebabkan adanya al-hakum. Jadi bedanya. Tapi dalam konsep yang lain, apakah itu kapitalisme dan seluruh turunannya termasuk neolib, ini adalah pakaian kaitan utamanya adalah at-tagazu. Jadi ketika manusia ini prestis utamanya itu diletakkan pada materi, ketika manusia itu kebanggaan utama ketika sukses secara materi, ketika manusia itu bahwa kesuksesan dasar utama itu adalah bersifat materi, yang tadi berupa harta, berupa uang, berupa keturunan, berupa anak, pengikut dan seterusnya, maka itu potensi membuat manusia terlena begitu besar. Mengapa saya katakan begitu besar berkali-kali? Karena ayat berikutnya ini memberikan warning sampai 3 kali, Pak. Warning bukan sekali. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. 3 kali berturut-turut, ini warning dari Allah. Mestinya berhentilah. Berhentilah gitu. Jangan terus begitulah. Jadi, ini akibat meletakkan materi adalah segala-galanya. Jadi misalnya ketika bangsa negara itu dibangun di atas dasar materi, maka bangsa itu pasti rapuh. Berapapun besarnya devisa negara yang dimiliki, ketika spirit para pengelolanya dan ketika mental bangsanya tidak digarap secara baik, sehingga tidak melahirkan mental yang mutawazin, mental yang mantap, maka seberapapun besarnya pasti akan mengalami berguguran dengan cepat. Saya kira peristiwa 98 tentang krisis finansial yang ada di Amerika hampir terlupakan dari tinjauan para pengamat. Nyaris tidak ada. Tidak pernah ada isyarat-isyarat yang kuat, meskipun ada isyarat-isyarat kecil sebelumnya tentang bakal terjadi satu krisis yang begitu dahsyat dan punya pengaruh sampai kepada kita, sampai kemudian pada hari ini, sampai akhirnya munculnya hak angket, sampai kemudian pembentukan pansus, sampai kemudian munculnya demo tadi itu. Jadi mohon maaf tadi saya mau masuk ke sini ya, karena semua pintu ditutup, terpaksa jalan panjang lumayan juga nih. Alhamdulillah dapat pahala lebih banyak jalan kaki. Sebab kalau misalnya tidak jalan kaki, mungkin berapa jam lagi harus ditempuh. Jadi ketika ada demo di pintu utama, padahal hanya beberapa orang, itu cuma hanya sekitar 10-15 orang, ternyata pintu depan masjid juga ini juga close, tidak bisa, kita tidak bisa masuk. Jadi ini juga apa namanya, nanti pada gilirannya supaya diusulkan kalau ada demo yang seperti berkenaan dengan waktu sholat. Saya kira kalau jumlahnya tidak begitu besar, ya taruhlah polisi 1-2 orang di sini sehingga jamaah tidak banyak balik. Tadi saya melihat banyak sekali jamaah yang mau sholat ke masjid, sehingga kebaikan banyak akan hilang. Ya kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dikasih warning Allah sampai 3 kali berturut-turut. Hatta zurtumul maqabir. Nah, kalau orang sudah membujur kepalanya di utara, kakinya ada di selatan, nah disitulah kemudian orang sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mencari alasan. Nah, kata kunci yang kedua Bapak Ibu sekalian, summa latus'alunna yaumaidzin 'anil na'im. Rupanya semua nikmat dari Allah itu akan ditanya. Ada satu riwayat yang cukup menarik, latifah. Ini menarik. Suatu hari Rasulullah keluar rumah karena sudah beberapa waktu beliau tidak makan karena lapar sekali. Sampai di luar ketemu Abu Bakar dan Umar. Ditanya, "Kenapa kalian keluar?" "Kelaparan ya Rasulullah." "Ya, sama-sama. Kalau begitu sama-sama kelaparan. Ayo kita jalan." Nah, begitu jalan, dia masuk ke rumah salah seorang sahabat dari Ansor. Barangkali dia bisa memberikan sesuatu. Rupanya begitu istri dari sahabat Ansor ini melihat Rasulullah dan dua sahabat besarnya itu, langsung disambut. Meski suaminya sedang tidak di rumah. Tapi gak lama kemudian Rasulullah dipersilakan masuk. Akhirnya sahabat tersebut pun datang. Lalu dia sampai mengatakan, "Tidak ada hari ini yang lebih mendapat keuntungan daripada saya karena aku telah dihadiri dan telah ketemuan dengan seorang yang paling mulia. Bangga sekali sahabat itu. Akhirnya kemudian sahabat itu mengeluarkan semuanya. Buah-buahnya juga dikeluarkan, makanan semua dikeluarkan, sampai kemudian memotong unta. Jadilah di situ potong unta. Saking sahabat ini begitu luar biasa. Akhirnya begitu selesai semuanya, setelah makan selesai, Rasulullah memberikan, mengkaitkan, wahai Abu Bakar dan Umar, kami, kita semua tadi keluar dalam keadaan tidak punya apa-apa, bahkan kelaparan, dan sekarang kita akhirnya mendapatkan banyak makanan dan akhirnya kita bisa makan serta kita kenyang. Ketahuilah bahwa apa yang kamu terima sekarang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini sejalan dengan hadis yang lain dikatakan, la tazuru qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Tidaklah tergelincir kaki seseorang di hari kiamat nanti sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan utama. Yang pertama, an umrihi fi ma'na. Allah akan menanya tentang umur kita. Sebenarnya untuk apa umur ini? Yang kedua, wa an syababihi fi ma'blah. Tentang hari muda kita. Waktu muda kita ternyata ada. Jadi waktu muda ini ternyata merupakan waktu yang sangat spesifik, karenanya Allah meletakkan satu khusus pertanyaan berkenaan saat muda kau melakukan apa. Sehingga di sini tidak relevan Bapak Ibu sekalian, ketika kita kadang-kadang terlalu toleran terhadap anak-anak kita yang sudah mulai akil balig dan balig dengan melakukan berbagai macam hal yang sesuai dengan maunya sendiri, tanda kutip tidak terkendali, lalu kemudian kita memberikan alasan, ya sudah mumpung masih muda, gak apa-apa. Atau kemudian aji mumpung ini dipakai oleh sebagian anak muda, ini juga tidak relevan. Karena ternyata pemanfaatan waktu di waktu muda ini merupakan pertanyaan khusus dari Allah. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasabah wa fi ma anfaqah. Tentang harta, dari mana sebenarnya dia mendapatkan dan untuk apa sebenarnya itu digunakan. Ini kalau bahasa kita, ini adalah proses audit. Jadi Allah akan audit kepada kita seluruh kekayaan yang kita punya. Kalau audit yang ada di negara kita ini biasanya berlaku untuk corporate atau misalnya government atau misalnya lembaga-lembaga yang terkait dengan dua hal tersebut atau lembaga terkait dengan publik, misalnya hajat dan pelayan publik, dan umumnya secara pribadi juga tidak begitu ketat kecuali kalau yang bersangkutan adalah pejabat tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengaudit ini tidak membeda-bedakan apakah dia pada posisi pejabat atau bukan pejabat, posisi biasa maupun luar biasa, semua akan diaudit. Oleh karena itu, pernah suatu hari Aisyah meriwayatkan satu hadis yang sahih, man husiba udziba. Orang yang sudah, orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Subhanallah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kalau sampai misalnya setiap kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah khususnya dalam hal masalah harta, ini luar biasa. Karenanya berikutnya akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, wahasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkan, permudahlah, bukan mudahkan, permudahlah hisab engkau ini terhadap kami. Jadi kalau Allah mempermudah hisabnya terhadap kita, ini tentunya banyak yang bisa ditolerir. Ya ada sedikit-sedikit yang kurang jelas, ya sudahlah, afwallah masalah, karena ditutup dengan amal-amal yang lain, ditutup dengan berbagai macam ibadah-ibadah kita, ditutup dengan berbagai macam aspek-aspek yang menjadi tuntutan atau yang menjadi balak yang menimpa kepada kita dan kita bersabar. Dituntut dengan berbagai macam sedekah-sedekah yang kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Nah, inilah salah satunya. Nah, yang keempat, kalau yang ketiga ini adalah terkait dengan audit, itu secara pribadi maupun secara corporate, ini akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Maka yang keempat adalah wa an ilmihi madza amila bihi, tentang pengetahuan dan ilmunya sejauh mana kesejalanan antara pengetahuan dengan apanya itu. Adakah terjadi satu disparitas yang begitu jauh? Ilmunya tinggi tapi amalnya kosong. Banyak ngomong tapi tidak ada prestasi. Banyak bicara tapi kemudian tidak banyak beramal. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu surat ini mengingatkan kepada kita. Mengingatkan yang pertama bahwa Allah mengajak kepada kita, menyarankan kepada kita, berhentilah untuk kemudian meletakkan materi itu merupakan segala-galanya. Meletakkan at-takasur ini sebagai orientasi dalam hidup. Sebab orientasi manusia yang kepada duniawi seperti ini pasti akan membawa suatu kegagalan besar. Kalau tidak kegagalan akhirat yang sudah pasti, sekurang-kurangnya maka lebih celakanya kegagalan dunia dan akhirat. Oleh karenanya di dalam ayat ini disinggung bahwa kamu akan diperlihatkan secara hakul yakin tentang neraka jahanam. Latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin, bahwa kamu akan melihat secara mata kasat mata atau pandangan kasat mata kamu tentang neraka jahim yang begitu luar biasa. Akibat kita ini terlena dan akibat kita ini tidak bisa memposisikan secara seimbang. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimanakah perspektif yang tepat? Maka perspektif yang tepat itu adalah seimbang. Kata Allah di dalam surat Al-Qasas dijelaskan bahwa wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah. Mestinya orientasi kamu ini fima atakallahu, ya, kepada sesuatu yang telah Allah datangkan kepadamu, Allah siapkan kepadamu. Apa itu? Yaitu kehidupan yang kekal, yang abadi dan mulia. Kekal, mulia. Jadi kekal, abadi, mulia, itu beda akhirat. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat ini ternyata lebih utama. Wala tansa nasibak, tapi supaya kamu tidak menjadi manusia yang terisolir di dalam hidup, maka wala tansa nasibak, tapi janganlah kamu juga lupa nasib kamu di dunia ini. Jadi rupanya sebenarnya ada orientasi utama itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, orientasi ini sebenarnya tidak hanya diberikan kepada orang per orang semata, tapi baik orang maupun bersifat institusi. Nah, oleh karena itu rahasia mengapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu menciptakan suatu komunitas masyarakat negara besar, ya, yang mampu melahirkan masyarakat yang sampai bisa menolak pemberian orang. Bapak bisa bayangkan, apakah maksudnya bahwa seluruh penduduk negeri pada zaman Harun al-Rashid, Umar bin Abdul Aziz misalnya, dan juga Harun al-Rashid, ini kemudian mereka standarnya kaya raya semuanya? Tidak. Kenapa? Karena Khalifah saat itu berhasil membangun orientasi daripada masyarakat, yang mana orientasinya tidak kepada orientasi materi. Sehingga dengan demikian materi pun ikut di dalam kehidupannya. Jadi kalau dalam konteks Al-Ghazali bahwa materi itu sebenarnya sarana untuk melahirkan fasilitas, bukan tujuan utama. Tapi mazhab yang lain kemudian lebih cenderung bahwa materi itu merupakan tujuan utama. Karena itu tujuan membentuk negara, tujuan membangun sistem ekonomi, tujuan berdagang, tujuan apa saja itu untuk membawa materi. Di sini tidak, dalam konteks Islam tidak. Wabtaghi fima atakallahu dar akhirah. Jadi dengan demikian seluruh materi yang ada di dunia sedianya dia menjadi fasilitas, dia menjadi sarana yang memudahkan untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih mulia. Dan ini tentunya merupakan pemahaman, ya, pemahaman tasawuf modern yang berarti tidak meninggalkan terhadap materi. Apakah ini maknanya Islam anti kepada kekayaan? No way, bukan. Bahwa Islam mentolerir orang sekaya raya apapun. Apakah ini maknanya bahwa kemudian kita anti terhadap materi yang ada di dunia? Tidak. Tetapi kemudian kita meletakkan secara proporsional. Nah, sehingga dengan demikian, wala tansa nasiban wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Nah, kalau orientasi utamanya itu seperti ini, pasti yang terjadi bukan alhaqum takasur, membuat kalian lena, lupa terhadap yang utama. Tapi apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Kamu pasti akan bisa berbuat terbaik untuk umat dan untuk bangsa kamu. Wala tabghil fasad, dan sesekali tidak pernah terbesit untuk melakukan kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini tentang surat At-Takasur yang kata kuncinya ada di dua, yaitu kalimat At-Takasur dan kalimat latus alumna yaumidina naim, dapat berguna dan bermanfaat, dan semoga dapat memberikan inspirasi untuk kita meningkatkan dalam hidup beragama, dalam hidup beriman, dan dalam hidup beribadah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihada wa astaghfir wa lakum wa sayyidil muslimin wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.